Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada penyebutan tentang sisi-sisi yang ada pada mak. Dan ini yang terakhir kayaknya, atau masih ada ya? Waqtulifa itu ya? Waqtulifa fi ma ataliyah ba'da fi ataliyati ba'da kaqawlihi alaqatan ummal wulaid وعيدما أفنان رأسك كالصغام المخلص فقيل كافة لبعيدة عن الإضافة وقيل مصرية وزائدة وتسمى في وتسمى هي وغيرها من الحروف الزوائد صلة وتأكيدا نحو فبما رحمة عما قليل أي فبما رحمة وعن قليل في برسلسك أن بدما التالية بعد diperselisihkan pada mak yang mengikuti ba'da, seperti ucapan penyair yang dia sedang mencerca dirinya. A'laqatan ummal ulaid bu'aidama afnanu ra'sika kafaghamil mukhlis. Penyair sedang mengajak bicara dirinya, maksudnya apakah terus masih ingin berhubungan dengan Umma Al-Walid dan masih mencintainya setelah afnan ra'sik, belahan-belahan rambutmu sudah banyak bercampur warna putih. Hamzah istifham istingka ingkari, apakah masih tetap berhubungan, menjalin hubungan dengan Umma Al-Walid. Hamzahnya ingkari. Dan alaqah maful mutlak fi ilya mahdhuf, takdirnya ata'allaq alaqah, ata'allaqu alaqah, ata'allaq alaqah, apakah terus saya menjalin hubungan. Ummul walid disitu mansub karena membuang huruf khafad, artinya bi ummi, alaqah bi, ta'allaqah bi, apakah tetap saya terus menjalin hubungan dengan ummul walid setelah pelahan kepala atau rambut saya kasaghamil mukhlis, yakni berwarna hitam ataupun berwarna hitam bercampur putih. Di sini syaihnya apa? Ma bu'aida ma afnanu ra'sika, didapati di sini ma ataupun isim yang datang setelah ma afnan marfu', ya, dirafakan. Lihat di sini faqila kafah libu'aida anil idhafah, ada yang mengatakan bahwasanya maknya di situ kafah libu'aida, menahan amalannya bu'aida dari idhafah. Ba'da tasghirnya bu'aida, dia beramal kan, mengejarkan setelahnya dhorof makan. Waqila masariyah, ada pula yang mengatakan maknya masariyah titik ya. Ala qaulain, ada dua pendapat pada mak yang datang setelah ba'da atau tasghirnya bu'aida. Faqila kafah li bu'aida, ada yang mengatakan maknya itu menahan amalannya bu'aida dari idhofah kepada afnan, sehingga di sini afnan dirafakan afnanu bi fathi al-ain, dengan fathah ain bukan kasrah ya, bukan ilaqah tapi alaqah. Al-muhmalah tanpa titik, maknanya alaqatul hub, hubungan cinta. Wal-ulaid tasghiru al-walad ulaid, bentuk tasghir al-walad ulaid. Wahuwa as-sabi, makna ulaid sabi, anak kecil di bawah walad, bayi mungkin ya. Wal-afnan jam'u fanan, afnan jamaknya fanan, fanan afnan. Ada juga dalam etikanya afnan. Wa huwa al-ghusn, maknanya aslinya ghusn ranting. Mubtada, ya mungkin rambut-rambutnya mungkin. Sebagai mubtada. Afnan mubtada, kasagham dengan fathah pada fa dan dengan ghain yang bertitik, jam'u saghamah. jamak, bentuk jamak dari saghamah, dan dia khabarnya. Khabarnya apa? Afnan. Apa itu saghamah? Nabtun fil jabali yabyad idza yabis. Nama tumbuhan yang ada di pegunungan yang dia yabyad, memutih. Ibyad yabyad, memutih. Kapan? Idza yabis. Jika dia mengering, memutih warnanya. Syubiha bihi asyib, diserupakan dengan pohon ini, asyib uban. Wal mukhlis bil kha al mu'jamah was sin al muhmala ismu fa'il min akhlasa anna dhatu idza ikhtalata ratuhu wa yabisuh. Al mukhlis, mukhlis, sin mukhlis, ya bukan mukhlis, mukhlis dengan kha al mu'jamah dan sin tanpa titik. Isim fa'il ya, dari akhlasa an-nabat. Kenapa dikatakan akhlasa an-nabat? Idza ikhtalata ratuhu wa yabisuh. Apabila tumbuhan itu bercampur antara yang masih segar dengan yang keringnya. Wa ikhtalasa ra'su, dikatakan ikhtalasa ra'su idza khalata sawadahu al-bayad, apabila warna putihnya sudah dicampur atau bercampur dengan warna hitamnya sudah bercampur dengan warna putih. Ya, mukhtalis. Sudah paham ini? Jadi apa yang raji ini? Mak yang datang setelah ba'da atau bu'aida? Apakah kafa atau masdariyah? Kafa biasanya. Karena masdariyah biasanya masuknya ke fi'il biasanya. Ada yang bolehkan karena menganggap masdariyah pun boleh masuk ke isim gitu. Ada ketinggalan enggak bacanya? Jadi pendapat yang pertama kafah, menahan amalan bu'aida kepada setelahnya, sehingga isim yang setelah bu'aida atau ba'da dijadikan mubtada. Ya. Atau taukid saja. Untuk taukid. Ada yang mengatakan masdariyah. Indaman tadi belum dibaca ya. Indaman yujawiz waslaha bil jumlah al-ismiyah. Ketinggalan ya. Ada yang mengatakan pendapat yang lain pada contoh tadi, maknya masdariyah di sisi orang yang membolehkan waslah bil jumlah al-ismiyah, ma dijadikan silah bersama jumlah ismiyah. Ya, ya sama i'rabnya. Ya, alaqah ataupun afnannya mubtada juga. Kemudian apa? Kasagham khabarnya. Kasagham khabarnya sama. Yang mengatakan maknya kafah dengan maknya apa? Masdariyah. Sama-sama afnan mubtada kasagham khabar. Nah, saja perlu penafsiran bagi yang mengatakan masdariyah. Yang mereka mengatakan makafah berpendapat bahwasanya ma masdariyah harfiah enggak boleh masuk kepada jumlah ismiyah gitu. Kepada isim. Kemudian satu lagi terakhir dari sisi yang ada pada ma, zaidah, mak zaidah. Waktu sama hia wa ghairuha minal hurufi zawaid silatan wa ta'kid wa ta'kidan. Nahu fa bima rahmah amma qalil. Mak zaidah disebut juga dia mak zaidah dan selainnya dari huruf-huruf tambahan seperti ba, min, silah wa ta'kidan, silah dan ta'kid. Contoh fa bima rahmah, silah itu maknya, ta'kid. Amma qalilin, maknanya fa bi rahmah wa an qalilin, ditambahkan untuk taukid. Nanti insyaallah kalau enggak salah ada di sini juga alasannya disebut dengan silah. Wal jawabul khamis, wal wajhu al khamis, sisi yang kelima dari ma harfiyah, dari ma harfiyah zaidah adalah zaidah wa tusamma hiya wa ghairuha min al hurufi az zawaid silatan wa ta'kidan. Mak zaidah dan selainnya dari huruf-huruf tambahan yaitu in, kadang an, ma, la, min, ba, lam, kaf, tapi jarang kaf, sebagai silah dan ta'kid. Fistilahil mu'ribin, menurut istilahnya para peng-i'rab, ahli i'rab. Mengapa dinamakan dengan silah dan ta'kid bukan zaidah? Firaran min an yatabadar ila zihni anna zaidah la ma'na lah. Karena lari meninggalkan sesuatu yang berupa an yatabadar ila zihni anna Zaid, saya ulangi, firoron, untuk meninggalkan, melarikan diri dari, yang difahami pada benak bahwasanya Zaid itu tidak ada maknanya. Ketika dengan Zaid, tidak ada maknanya, tidak ada bedanya. Mereka lari dari ungkapan seperti ini, itu tujuannya. Walhamilu ala hadhi tasmiyah, ini alasan yang membawa mereka al-mu'ribin menggunakan silah atau istilah silah dan ta'kid. Walhamilu ala hadhi tasmiyah khususul maqami al-qur'ani, yang membawa mereka kepada penamaan ini silah wa ta'kid, atau satunya saja, silahnya saja atau ta'kidnya saja, ada duanya sebutkan, adalah khususul maqam al-qur'an, penghususan maqam al-qur'an, karena tidak layak, tidak pas kalau dikatakan ya pada al-qur'an di situ zaidah, tambahan, ada kesan tidak bagus, soalnya adalah al-qur'an ada sesuatu yang tidak ada faedahnya, maknanya. Wa ta'mim li tardil bab, alasan yang kedua, untuk meratakan, untuk menyelaraskan yang lainnya dalam satu bab, artinya bukan dalam Al-Quran juga, yang lainnya juga bisa dikatakan silah dan ta'kid. Wa ta'mim li tardil bab, untuk menjadikan umum li tardil bab, sehingga bab ini bisa diterapkan pada semua tempat. Wa qat'il madah, dan juga untuk memutus sumber, yaitu tawahum. Madah di sini tawahum adanya sesuatu yang tidak berfaedah dengan ucapan tadi zaidah, diputus itu sumbernya dengan apa? Dikatakan silah dan ta'kid. Ketika disebutkan apa? Zaidah, di sini memunculkan kesan bahwasanya dalam Al-Quran ada sesuatu yang tidak ada faedahnya, diputus ini madahnya dengan apa? Dinamai dengan nama lain, silah, ta'kid. Contoh, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, fa'ib istinafiyah, bima ba harful jar, ma silah, gitu ya, ta'kid atau ta'ukid. Rahmah majrur bil ba, wa alamatu jari al kasrah minallah jar majrur, sifat di rahmah, sifatul marfu', marfu' mitla, tapi dia pada mahalnya rafa' aja. Minallah jar majrur muta'alik bi mahdhuf, wujuban sifat li rahmah, azir rahmatin kainah minallah. Jar majrur fa bima rahmah muta'alik dengan lintal ati, dengan Linta lana yalinu linta, berlaku lembut, lahum linta fi'lun fa'il, lana fi'lun madhi mabni 'ala sukun litisali bita bi dhamir fi mutaharrik atau dhamir muttasil mabni 'ala al-fath ma'a rafin fa'il, lahum jar majrur muta'alliq bil fi'l. Amma qalilin la yusbihunna nadimin, sebentar lagi mereka akan menyesal. Ini juga jelas ya Rabbnya. Amma qalil, seperti tadi, an harfu jar ma ta'kid sila, qalil majrur bi an wa alamatu jar al kasrah, al jar wa majrur muta'alliq bi al fi'l alati. La yusbihunna, sebenarnya di sini waqi'ah fi jawabil qasam al mahdhuf, ada nunnya di sini, la yusbihunna dari asbaha bermana sara, yusbih fi al mudhari, marfu dia. Ya. Hanya saja di sini bergandengan dengan nun apa taukid menjadi mabni ya. Dan di sini mabninya di atas apa? Dhammah, karena untuk jamak. Ya, yusbihuna tadinya. Yusbihuna kemasukan taukid jadi apa? Yusbihunanna. Pertemuan dua tiga sukun enggak bagus kan? Maka dibuang nun rafa'nya, jadi yusbihunna, ada pertemuan dan sukun, dibuang wawunya yusbihunna, ya kan sudah pernah kita sebutkan itu, sehingga isimnya itu yang wawu yang mahdhuf sudah ditunjukkan oleh apa, nun yang mahdhuf karena pertemuan tiga sukun, yusbihunna sih apa isimnya asbah tadi, wawu ya, wawu yang dibuang, dan nun sih tanpa rafa' dibuang juga. Wawu dibuang karena sudah terwakili dengan dhamma di situ pada ha nadimin sebagai khabarnya asbaha mansub. Ai maknanya fa bi rahmah, fa bi rahmah. Amma qalilin an qalil wa masilatun muakkidah, masilah muakkidah. Selesai dari kita pembahasan tentang mufradat-mufradat dan juga sisi makna-makna mufradat dan juga sisi-sisi i'rab yang ada pada masing-masingnya. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-4, fil isyarat ila ibaratil muharrarah musawfah mujazah. Tapi insyaallah untuk pertemuan berikutnya sajalah. Sudah capek. Ini penting, insyaallah. Bagus yang terakhirnya juga. Sebagian sudah kita ketahui, ya sebagian belum. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah, hamdik, syukur, la ilaha illallah, astaghfirullah, wa atubu ilaik. Assalamualaikum.